طيب تفضل لنجد. سورة الهمزة مكية أو مدنية 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة لمزة أي كثير الهمز واللمز همزي واللمزي أي كثير الهمز واللمز أي الغيبة نزل الغيبة أي الغيبة نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن مغيرة وغيرهما الذي جمع بالتخفيف والتشديد مالا وعدده أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر يحسب لجهله وجعله عدة لحوادث الدهر عدة بكال ويحسب يحسب لجهله أن ماله أخلده جعله خالدا لا يموت كلا ردع لا ينبذن جواب قسم محذوف أي لا يترهن في لا ينبذن لا يطرحن في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها وما أدراك أعلمك ما الحطمة نار الله الموقدة المسعرة التي تطلع تشرف تشرف أو تشرف على الأفئدة التي تطلع تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها لا تشرف bukan تشرف تشرف على الأفئدة يا terus mana sekarang القلوب فتحرق atau القلوب bisa فتحرقها betul فتحرقها وألمها أشد من ألم غيرها وألمها أشد من ألم غيرها apa ayo baca ya la latafha ha gitu lilutfiha innaha alaihim jumi apa juminten ha Jama'at dhamiru riayati li makna kullin muqsadatun bil hamzi wa bil wawi badaluhu mutif mutiqah mutbaqah ini ya ya ya ya ya ya ini terus antum tertipu dengan itu terus fi umud badaluhu mutbiqah fi umudin bidommil harfaini wa bi fathihima mumaddadah sifatun lima qablahu fatakunun naru dakhilal amdi ini insyaallah kita sampai alfil hari ini insyaallah ya kita masih ada 2 pekan lagi bukan Selasa depan masih ada insyaallah dan Selasa depannya untuk jalan bisa insyaallah. Adapun nanti qawaid mutlain yang muskilah ya. Qawaid mutlain masyarakat subuhat dikhatamkannya kayaknya sepertinya perlu ekstra. Ya. Tapi kita fokus di sini dulu. Surat Al-Humazah wa hiya 9 ayat. Makkah, Makkiyah wa Madaniyah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail kalau dalam Al-Qur'an ada kalimat wail maka di sini ada tafsiran. Imma kalimat azab, yaitu artinya celakalah, ya, terazablah, atau maknanya wadin fi jahannam, atau suatu lembah di neraka jahannam. Yaitu lembah di neraka jahanam untuk orang-orang yang wailul lil mutaffifin, lembah di neraka jahanam untuk orang-orang yang berbuat tatfif. Nah, di sekarang ini tatfif ini ya, orang-orang mutaffifin itu banyak. Orang menyangka mutaffifin itu hanya ditafsirkan alladzina idza kitalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tafsiran zahir, betul. Tapi ada tafsiran yang ba'id yang juga kena juga, karena dari segi majaz, dari segi qiyas dia dapat. Yaitu kalau misalnya untuk menunaikan hak kita, kita mewajibkan orang tunaikan hak saya. Tapi giliran hak orang dia enggak ditunaikan. Termasuk di antara kita di sini masalah-masalah khilafiyah. Kadang-kadang kita enggak memaklumi ada masalah khilafiyah. Kemudian kita mencela orang yang menyelisih pendapat kita, pendapat yang kita anut. Ya, kita cela habis-habisan. Tapi kita enggak boleh dicela karena kita yang benar. Nah, ini tatfif ini namanya. Di masalah-masalah yang khilafiyah, ya. Jangan berbuat tatfif, ya. Tatfif tanpa sadar itu bisa menjadi dosa. Karena hak saya untuk ngambil ijtihad kebenaran ini harus ditunaikan hak saya, yaitu kehormatan saya, hormati saya. Tapi giliran temannya berselisih dengannya, beda pendapat, padahal temannya ini juga mengikuti ijtihad ulama juga. Kemudian kita cela, wah kamu gini-gini, kamu gini-gini, kamu gini-gini. Wah, ini tawfif. Ya, idza ktalu 'alan nas yastawfun. Kalau misalnya dia menuntut haknya, dia harus hak saya berikan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tapi untuk hak orang dia bikin rugi orang itu. Ini bahaya seperti ini, ikhwan. Tapi dalam masalah apa? Masalah ijtihad, ya, masalah khilaf, bukan dalam masalah-masalah usul, ya. Atau masalah-masalah yang qat'i. Wail likulli humazatil lumazah, untuk setiap humazah pengumpat, ya, orang yang suka mengumpat, lumazah dan pencela. Ya, humazah itu mengumpat, misuh-misuh. Lumazah itu mencela, memberikan gelar-gelar. Ya, lamz. Ai al-ghibah, yaitu yang suka ghibah. Orang yang biasa ngumpat dan mencela itu biasa ghibah, mesti gitu. Mesti gitu. Ya. Nazalat fi man kana yaghtabun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Maka ayat ini turun terhadap orang-orang yang sering menghibahi Nabi SAW dan kaum mukminin seperti Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah dan selain keduanya. Alladhi jama'a bitakhfifi wa tashdid, yaitu ada kira'ah alladhi jama'a malan wa'addadah, atau alladhi jama'a malan wa'addadah. Ya, dua kira'ah. Mala, yaitu mengumpulkan harta. Ya. Jama'ah yani ahsahu, mengumpulkan, menghitung-hitung. Wa'addadah, waja'alahu, maksudnya addadah, ja'alahu uddatan, yaitu menjadikannya sebagai bekal perhitungan. Li hawadithiddahr, untuk kejadian-kejadian masa. Yaitu, wah ini saya punya duit, ditaksir kemudian nanti tahun depan saya bakal beli ini dengan ditaksir. Ya, untuk perbekalan dia, untuk dunia dia. Lihat, ini dunia banget ini orang ini, ya. Dunia sekali. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Tapi perlu diketahui ikhwas sekalian, kalau misalnya kita pedagang, ya, kita mestilah, yang namanya pedagang itu punya proyeksi, ya, punya objektif, dia punya goal. Ya, dia punya tujuan. Ini kira-kira saya apa yang mau saya pasarkan, apa yang mau saya jual. Berapa modal saya, berapa laba saya. Itu kalau misalnya dagangnya rapi kan gitu. Ya. Hal seperti ini, menghitung seperti ini, dan ketika sudah punya untung dia tabung. Ya, misalnya per bulan tabung 1 juta misalnya. Terus buat kehidupan, biaya rumah, biaya kontrakan, cicilan ini itu sekian. Ini memang maknanya adalah jama'a mala wa addadah. Makna bahasanya sama. Tetapi perlu diketahui, enggak semua yang menjamak harta dan menjadikannya bekal untuk kejadian-kejadian kehidupannya, enggak semuanya tercela. Bahkan semua dari kita harus punya bekal seperti itu. Tetapi di sini ditakyid dengan yahsabu anna ma lahu akhladah. Dia menyangka li jahlihi, dengan kebodohannya, bahwasanya hartanya itu akan mengekalkan dia. Ja'alahu khalidan la yamuti, itu betul-betul memang karena harta ini masuk ke hatinya gitu loh. Bukan karena harta ini memang dipersiapkan untuk perbekalan. Karena kita pun nabung gitu kan. Kita nabung, nanti mau beli apa, ada yang mau beli rumah, ada yang mau beli mobil. Itu boleh, gak ada masalah. Asal jangan dianggap harta ini betul-betul segalanya. Sehingga bisa menjaga dia untuk segalanya. Enggak. Kalla layumbadhanna jawabu qasam mahdhuf ay la yutrahanna. Kalian, kamu pasti atau dia akan pasti akan dilempar fil hutamah, di al hutamah. Ya, nanti akan disebut al hutamah itu narullahil muqaddah, neraka. Al hutamah allati tahtimu kulla ma ulqiya fiha, yaitu yang menghancurkan, meremukkan segala yang dilempar kepadanya. Ya, dia bukan mesin tapi dia neraka, akan hancur orang yang dilempar kepadanya. Wa ma adraka mal hutamah, apa yang kamu tahu tentang hutamah? Narullahil muqaddah, narullahil musa'arah, yaitu neraka Allah yang ditas'ir. Yang ditas'ir yaitu yang dimasak. Apa? Gimana bahasa Indonesianya itu? Dimasak berkali-kali gitu. Dipanaskan berkali-kali, musta'arah. Ya. Azabu sa'ir, ya. Allati tatli'u tashrifu 'alal afidah, yang mengcoveri sakitnya ke kalbu. Fatahriquha, yaitu yang betul-betul meliputi hati sakitnya itu, kemudian membakarnya. Wa alamuha ashaddu min alami ghairiha lilutfiha, dan sakitnya kalbu disebabkan kena api itu lebih keras sakitnya dibandingkan sakit anggota tubuh lainnya karena lembutnya kalbu. Ibaratnya kalau kita ada hanger baju, bakar hangernya itu, nanti dia kan jadi api kan? Jadi agak melunak, lembut. Antum tojos tangan antum ke situ, sakit panasnya, karena lembutnya dia bahannya itu. Sakit panas, sakit, ya, menyakitkan gitu loh. Kalbu itu lebih lembut daripada yang lainnya, dari anggota tubuh. Maka ketika ada sesuatu yang mengenai dia itu lebih sakit rasanya dibandingkan lainnya. Ya, sebagaimana ada seorang ibu memiliki hutang. Ya, kemudian dia, ibu ini punya anak janda sepertinya, memiliki hutang. Kemudian penagih hutang apa namanya, Yohan? Penagih hutang namanya apa? Hah? Debt collector, ya. Debt collectornya kemudian datang ke rumahnya, gedor. Ya, ibunya kemudian buka pintu, mana? Bayar hutang. Maaf, saya belum punya. Akhirnya dipukulin ibunya sama debt collector itu. Udah puas, mengkulin, selesai. Besok awas, besok bayar gitu kan. Besoknya datang lagi debt collector itu. Yang ditemui ibunya lagi ke pasar. Yang ketemu anaknya. Anaknya di rumah. Ibunya lagi pulang dari pasar. Kemudian anaknya buka pintu. Gak tahu apa-apa, gak bisa bayar utang. Dipukulin juga tuh anak. Maka kemudian ibunya itu ngelihat. Wah, teriak-teriak lari-larian. Jangan-jangan dipukulin, tolong jangan dipukulin. Wah, ibunya teriak-teriak, nangis ya. Kemudian debt collector-nya bertanya, ibu kemarin saya pukulin, enggak nangis. Ini anaknya ke ibu pukulin. Anaknya saya pukulin, malah ibu yang nangis sekarang. Padahal anaknya aja yang dipukulin, bukan ibunya. Maka kata ibu itu apa? Kemarin kamu memukuli diriku, tapi sekarang kamu memukuli hatiku, ya. Maka memang perasaan ini lebih lunak, lebih latif dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Ketika perasaan itu diazab, maka lebih keras, lebih enggak enak. Oleh karena itu, ikhwan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum." Gimana ayatnya? Bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali, dan seterusnya dari ayat. "Wa lanabluwannakum," pasti akan kami uji kalian. Paling pertama ujian apa? Al-khauf. Al-khauf di qalbu. Ya, karena itu yang paling susah. Al-khauf itu ismun jami'un li kulli ma yukhafu bihi, gitu loh. Itu mencakup apapun yang antum khawatirkan gitu loh. Segala hal itu yang membuat antum resah itu ada khauf di situ. Itu ujian, dan itu ujian tersulit dibandingkan wal ju', lapar. Lapar itu masih lebih ringan dibandingkan dengan khauf, ya. Baik. Kemudian Pak Anwar, kemana Pak Anwar? Hah? Kemana? Warga sini kan Pak Anwar kan? Dapat surat ini enggak? Dapat. Masih mau ngajak mana enggak Pak Anwar? Baik. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha jam'u dhamiri ri'ayatan li ma'na kull. Ya, di sini innaha 'alaihim mu'sadah, yaitu inna narullah, yaitu al-hutamah, api tersebut, 'alaihim, yaitu 'alaihim, atas mereka, pemilik kalbu-kalbu itu, mu'sadah, mutbaqah, artinya ditutup rapat. Itu betul-betul enggak ada jalan keluar dari api-api tersebut atas mereka. Itu orang-orang yang cinta dunia dan kufur kepada Allah. Fi umudin mumaddadah di sini. Fi umud. Umud di sini bisa dibaca amad, ya. Sebagian qiraah umud, sebagian qiraah amad. Yaitu tiang-tiang mumaddadah yang terpanjang panjang. Sifatun lima qablahu, sifatun li umud. Jadi mumaddadah terbentang panjang. Fatakunun nar dakhilatul umud. Maka api di dalam al-umud. Wallahu alam, apakah begitu? Wallahu alam. Wallahu alam. Ya, ada tidak bisa mengatakan begitu atau begini. Wallahu alam. Ala kulli hal. Kita lanjut ke al-fil terakhir insyaallah untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa khatam sebelum Ramadan insyaallah. Tafadhal Syekhul Islam. Suratul Fil Makkiyah khamsu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifhamu ta'ajjubin ay a'jaba. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? I'jab. I'jab. I'jab fil amr. Alam tara istifhamu ta'ajjubin ay ta'jib. Ta'jib atau ta'ajjubin? Ta'jub. Ta'jub. Ta'jib atau ta'jub antum, Syekh Pak Iran? Hah? Ta'ajjub atau ta'ajib di situ? Ta'ajjub. Eh, fadol. Ana ikut antum aja. A'jib di situ. A'jib di situ. Ada Rasul Ain ya di situ? Enggak ada. Iya. Ainnya ada Rasul Ain ya enggak di situ? Ada kepalanya enggak? Enggak ada. Enggak ada juga. Oh, berarti memang terus ya udah terserah antum lah, antum mau. Ya, kaifa fa'ala rabbuka? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Wa mahmudun wa ashabuhu abrohatu malakul yaman wa jishu. Malakul yaman malaikat dong artinya. Malikul. Malikul yaman. Abrohatu malikul yaman wa jishuhu apa jishu? Waji syuhu. Sebenarnya huwa mahmudun boleh, wa ashabuhu abrohatu malikul yamani waji syuhu. Ya, ini apa di situ waji syuhu itu apa setelah waji syuhu apa tulisannya rantum? Bana bisun'a'a gitu ya, fadl. Bana bisun'ai kanisah. Ini sun'a ini dia apa enaknya baca? Sun'a apa sun'ai? Sun'a. Iya. Benar sun'a. Bisun'ai atau sun'a dia? Sun'a. Sun'a. Wazannya seperti itu? Fa'la. Ha? Ghair munsharif ya? Bisun'a kanisatan. Li... liyasrifa ilaiha, liyasrifa ilaiha al-haju an makkata. Haju di situ, di sini hujjaj. Haju haja kalau gitu maf'ul. Liyasrifa ilaiha al-haja an makkata fa ahdatha rajulun fa ahdatha rajulun min kinanah fiha Walatuha qiblataha. Walatuha qiblataha bil uzrati ihtiqaran biha. Fahalafa Abrahatu liyahdimnal Ka'bata faja'a Makkata bi jaisyihi ala. Liyahdimnal Ka'bata berarti perempuan yang hancurin nanti. Jangan liyahdimna. Liyahdimanna. Ah, liyahdimanna. Fahalafa Abrahatu liyahdimanna Al-Ka'bata faja'a Makkata bi jaisyihi ala afyalin muqaddimuha Mahmudun fahina tawajjahu lihadimal Ka'bata arsalallahu li apa liyahdama liyahdimal Ka'bah. Oh, di sini ana lihadimil Ka'bah. Kenapa pas alfil banyak khilafiyah di kita ya antara iya atau karena emang ini hari lihadami ya. Li apa? Lihadmil Ka'bah bukan di sini? Masya Allah. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bata arsalallahu alaihim ma qassahu fi qawlihi alam yaj'al kaidahum fi tadlil alam yaj'al ay ja'ala kaidahum fi hadamil Ka'bah fi tadlilin khisarin wa khosar salat khosarin wa halakin khosar gitu khisar atau khosar atau terserah antum terserah wa halak wa arsala alaihim tayran ababil jama'atin qila la wahidin lahu qila la wahidalahu ka'asatirin wa qila wahidahu abwalun au abalun au abilun ka'ajulin wa miftahin wa sakinin sikin itu asatir kira-kira dia ghairu munsharif enggak deh menurut antum asatir. Apakah dia masuk ke dalam wazan mafa'il atau tidak? Iya, Ustaz. Tapi terserah antum, ikut aja. Ayo, wa tarmihim. Tarmihim bihijaratin min sijilin, tinin matbukhin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kawarok. Zara'in akalat huddawabu. Akalat huddawabu. Wadasathu wa afnathu. Benar. Ya. Dasathu wa afnathu. Fi'il madhi. Ya, benar. Ai ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihijrihi. Udah benar bihijri kena bihajarihi. Bihajarihi al-maktubi alaihi ismuhu wa huwa akbaru minal adasah wa asgharu minal hamasah. Yakhriqul baydata wal rijla wal fila wa yasilu ilal ardi wa kana hadha amun maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Antum kenapa kok hari ini kayak banyak error gitu? Banyak mikirin umat ya? Antum tahu adas tidak? Wa adasiha wa basuliha. Hah? Adas itu apa? Buah adas. Hah? Antum tahu himsaha. Ala kulli hal. Kita lihat di sini. Suratul Fil Makiyah 5 ayat. Alam tara istifhamu ta'jibin ay i'jab. Takjublah kamu kepada bagaimana Allah Ta'ala fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Perbuatan Allah terhadap ashabul fil. Ashabil fil huwa al-fil Mahmud. Ya. Nama gajahnya Mahmud. Ya. Jadi Pak Mahmud itu asli gajah. Iya. Dan sarung gajah dulu itu terinspirasi dari Mahmud ini. Karena ketika menghadap Ka'bah duduk dia. Iya, enggak mau ngancurin Ka'bah. Ya, makanya jadi ada namanya gajah duduk ya dari Mahmud ini. Wa ashabuhu maksudnya ashabuhu sini apa? Ashabu Mahmud. Bukan sahabatnya Mahmud, bukan. Ya. Jadi sahib itu kadang-kadang maknanya bukan sahabat, tapi bisa jadi pemilik atau orang yang dikenal dengan itu. Ya, sahibul qamlah misalnya. Sahibul qamlah artinya apa? Pemilik kutu, ya. Itu dia banyak kutunya misalnya. Sahibul qamlah, ya. Apa perempuan namanya ada Komala. Anda dulu punya murid namanya Komalasari. Ya. Waktu di Kalimantan. Komalasari artinya apa, ikhwan? Ayo ijtihad, ijtahidu, ya. Apa artinya Komalasari? Komala, Komala. Kalau Kamala, Kamal. Komala. Komala kutu. Sari, berjalan. Jadi, udah akhwat cakep-cakep namanya Komala Sari. Iya. Kutu jalan. Jadi lagi jalan tuh lihat tuh ada kutu jalan. Iya, Masya Allah. Itu ilmu itu ya. Dan ashabu Mahmud yaitu Abrohah raja Yaman, dan juga termasuk ashabu Mahmud jaisu Abrohah yaitu pasukannya Abrohah. Bana bisun'a kanisatan, membangun kanisah gereja, berarti ini Nasrani ya, membangun gereja di Sun'a. Sun'a liyasrifa ilaiha al-hujjaja an Makkah, agar apa? Agar memalingkan perhatian para pilgrimers ya, yaitu para orang yang berhaji dari Makkah menuju ke Sana'a Yaman. Tapi memang enggak bakal bisa, ikhwan ya. Orang Nasrani mau agar kita itu ke gereja enggak bakal, kecuali ya yang itulah ya. Enggak kita sebutin karena hari ini hari yang mengerikan ya. Tapi orang Nasrani yang kita lihat, hatta tattabi'a millatahum walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan Yahudi dan Nasrani itu meridai kalian sampai kalian mengikuti millah. Millah ini tidak mesti syariat, tidak mesti aturan agama, tetapi millah itu bisa menjadi gaya hidup. Bisa menjadi gaya hidup. Gaya hidup seperti mereka, yaitu tidak memikirkan agama itu. Itu yang diusahakan. Karena kalau misalnya agar ikut dengan mereka ke gereja, umat Islam gak bakal bisa untuk sana. Tapi dibuat ikut gaya hidup orang-orang kafir. Ya. Nah, fa'ahdatha rajulun min kinanata fiha. Maka ada seorang pria dari Kinanah. Ya, berhadas, ya. Ahdasa di sini artinya apa? Berhadas, membuat hadas, ya, mengotori, membuat kotoran apa namanya? Buang air besar di situ. Walatoha qiblataha bil udhrati ihtiqaran biha, dan memeperkan kiblat dari gereja tersebut untuk apa? Dengan tinja sebagai ihtiqar, penghinaan untuk Abrahah itu, untuk rumah tersebut. Fahalafa Abrahatu liyahdiman al-Ka'bah, maka Abrahah pun berjanji, bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Lihat di sini, ikhwan. Orang ini salah enggak? Yaitu rajul dari Kinanah ini salah enggak dia? Salah sebenarnya. Perbuatannya salah. Ya. Perbuatannya salah. Haram melakukan gini, ya, karena ini akan memicu apa? Madarat yang lebih besar. Nah, yang kadang-kadang orang yang fasik atau orang yang bersalah melakukan kesalahan dan ternyata itu memang sudah Allah Ta'ala canangkan begitu, kemudian orang-orang kafir mulai menyerang dan Allah tampakkan kekuasaan Allah dengan itu atas jasa orang yang bersalah ini. Begitu. Begitu pula negeri ini. Ada kalanya orang ini fasik, fajir. Ya, tapi Allah jadikan dengannya dia melawan orang-orang kafir, tapi fajir dia fasik gitu loh. Bahkan mungkin dijuluki imam besar mungkin. Ya. Tapi fasik gitu loh. Nah, sekarang kita bilang salah enggak orang ini? Salah. Karena kefasikannya. Ya. Dan Allah mungkin saja menjadikan Islam itu terbelakkan dengan orang-orang fasik di antara kalian. Begitu. Sementara orang-orang alimnya mungkin tidak bisa sedahsyat itu perlawannya kepada orang-orang kafir, tetapi tetap orang itu orang fasik gitu loh. Sehingga jangan sampai kita mengikuti kefasikan orang ini dan menjadi pendukung fasiknya orang ini gitu loh. Ya, ala kulli hal, kadang-kadang masalah fitnah itu lebih complicated ya. Mau nyalahin dibully, mau benerin salah gitu kan. Maka kalau emang udah enggak ada jalan, ahsan diam gitu kan. Baik. Faja'a Makkah bijaisihi ala afyalin muqaddimuha Mahmud. Maka datanglah dia ke Mekah dengan pasukannya di atas afyal, jamak dari fil, muqaddimuha Mahmud, yang paling depan Mahmud. Fil, gajah itu binatang paling langka di tanah Arab termasuk Yaman. Enggak ada gajah itu. Ini impor ini berarti ini dari Lampung ya. Menunjukkan bahwasanya Abraha itu raja yang kaya, bukan sembarang orang gitu loh. Bisa ngimpor gajah. Gimana gak bawa gajah ketika itu lewat laut? Berarti ini besar kerajaannya ini. Ya. Sementara Makkah apa coba? Ada gak kerajaan di situ? Gak ada. Tapi gak ada kerajaan. Sementara daerah Syam itu dari dulu kacau balau. Terjadi pembunuhan, peperangan, nabi-nabi dibunuh di Palestina. Terus di Mesir juga banyak terjadi kacau. Makanya Mekah itu Allah Ta'ala bersumpah, wahadhal baladil amin. Wahadhal baladil, wahadhal, gimana? Di surat apa itu ya? Watini wa zaitun wa turusinin, wahadhal baladil amin. Kenapa disebut aman Mekah itu? Dari dulu, aman dari betul-betul peperangan antar suku dengan suku luar. Kata Allah Ta'ala di surat lainnya, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa binikmatillahi yakfurun. Apa mereka orang-orang Mekah tidak melihat kami jadikan haram ini yaitu Mekah aminan, aman. Sementara wayatakhattafun nasu min haulihim, di sekitar Mekah, di luar Mekah itu orang-orang pada di yutakhattafun nas, di apa namanya, di samber-samber itu orang-orang banyak yang terbantai. Nah, Ka'bah ini enggak ada kerajaan, tapi aman. Allah kasih aman. Cuman modal Ka'bah, yang mana itu memang besar, modal yang besar. Maka arsalallahu alaihim ma qassahu, maka Allah mengutus pada mereka, mengirim kepada mereka apa yang Allah kisahkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan makar mereka dalam menghancurkan Ka'bah itu fi tadlil, khasar dan halak, yaitu rugi, hancur, enggak, sia-sia semuanya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah utus atas mereka burung ababil. Saya kalau di kalangan milenial ini ababil sudah diganti maknanya jadi abg labil ini. Padahal ababil nama burung yang telah Allah utus ya. Ya. Ada enggak ikhwan namanya ababil? Pak Ababil ada enggak? Pernah dengar enggak ada orang namanya ababil? Ada. Ada ya. Ababil. Aneh enggak namanya? Ya. Enggak jauh anehnya sama Syukron ya. Ya, jamaat bergelombang-gelombang. Qila la wahida lahu ka asatir, dikatakan oleh sebagian ulama burung ababil ini tidak ada mufradnya, Tidak ada sebutan untuk satu burungnya saja, tetapi jama' karena dia selalu berkumpul. Wa qila wahiduhu ibwal au ibal au ibil ka'ajul wa miftah wa sikin ala kulli hal. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Allah Subhanahu burung-burung ini melemparkan kepada mereka dengan hijarah terbuat dari sijil, tin matbukh, yaitu tanah liat yang termasakkan lebih panas. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka Allah jadikan mereka seperti asf, seperti warok, yaitu dedaunan yang ma'kul, yang waraqi zar'in akalathu dawab wa dasathu wa afnathu, yaitu seperti daun dari sawah atau tumbuhan yang dimakan oleh dawab, binatang-binatang ternak, dikunyah dan dihancurkan. Maya hancur betul, lecek hancurlah. Allah hancurkan setiap dari mereka dengan hajar, dengan batu yang termaktub di batu tersebut namanya. Batu tersebut dikatakan lebih besar dari adasah, semacam bawang, dan lebih kecil dari himsah. Himsah itu apa ya? Aduh, tidak ingat. Yakhriqul baydah. Yakhriqul bidah atau baydah? Baydah. Warrijal walfil wa yasilu ilal ard. Maka semuanya terbakar. Yeah. Baik tamengnya, baik rijalnya, kakinya, semuanya, sampai gajah-gajahnya, dan batu tersebut yasilu ilal ard, nembus ke bumi gitu. Masya Allah. Jadi gimana ya? Ya nembus gitu. Gini kena tangannya ke bawah langsung batunya, saking panasnya mungkin ya. Wa kana hadza 'amu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini terjadi di tahun kelahirannya Nabi kita alaihi salatu wasallam. Baik, alhamdulillah di sini kita telah menyelesaikan surat Al-Fil. Insyaallah pada pekan depan mudah-mudahan kita bisa membaca surat Quraisy sampai surat An-Nasr insyaallah taala. Ya. Mudah-mudahan pada Selasa. Mudah-mudahan insyaallah pada Selasa tanggal 30 April kita telah, atau 25 Syaban, kita menyelesaikan kitab ini. Dan mudah-mudahan pada Kamis tanggal 2 Mei atau 27 Syaban kita menyelesaikan Qawaid Musla dan Syarh Kasyf Syubhat. Gantinya mau kitab apa antum ikhwan? Usul aja, belum tentu ada terima. Ya. Atau ngikut aja. Pada diem ya udah, ngikut aja. Ana sebenarnya pengen tadi kifayatul akhir ada, tetapi ana pengen yang lebih netral dari itu, sehingga mungkin kita pakai kitab hadis, kitab sunan. Kemungkinan, ya, fikihnya fikih netral. Gimana? Sepi banget, masya Allah. Enggak gimana-gimana? Atau nanti lihat aja nanti bagaimana ya? Gimana Pak Kasman, masya Allah? Gimana Pak? Masya Allah. Antum kok kayak ke Asfi Makul gitu Pak? Ya, kita jumpa sampai sini. Jazakumullah khairul jazak. Besok ketemu insyaAllah kajian kitab Al-Qua'id, Al-Muthla dan Syarah Kashf Syubhat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik.